menebang batang kapok. Kapok ada di pinggir raya, adik di rumah dek pacak tidur, mikirkan kakak lah jarang balik. Adik di rumah dek pacak tidur, mikirkan kakak lah jarang balik. Sayur tu sayur kesek, sayur dimasak pati. Sangkan kakak jarang balik, adik di rumah nak marah bayi. Sangkan kakak jarang balik, adik di rumah nak marah bayi. Putih-putih bungamu padi, masih putih bunga melati. Adik di rumah nak marah bayi, kakak tu balik kalah berjudi. Adik di rumah nak marah bayi, kakak tu balik kalah berjudi. Mengetam nian padi, padi banyak di pinggir tebing. Bukannya balik kalah berjudi, kakak ni baliklah dari mancing. Bukannya balik kalah berjudi, kakak ni baliklah dari mancing. Jalan-jalan ke tebing, tebing ade berang sana. Ngomong di rumah nak pergi mancing, rupanya mendap di bini muda. Ngomong nak pergi mancing, rupanya mendap di bini muda. Alang kelemak ke Tanjung Raja, nyemerang sungai Pinang. Sangkan mendap di bini muda, malak sayur nang kena sayur asam. Sangkan mendap di bini muda, malak sayur nang kena sayur asam. Jalan-jalan ke kota lahat, di Palembang singgah dulu. Adik ni duduk mantap, asalkan adik jangan dimadu. Adik ni duduk mantap, asalkan adik jangan dimadu. Terbang burung hantu, hinggap di ranting kayu. Jangan takut kalau di madu, cari duit ada di aku. Jangan takut kalau di madu, mencari duit ada di aku.